Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya mengenai tanda rafa' yang sifatnya bercabang. Dalam artian tanda rafa' yang bukan asli tapi cabangnya. Karena sudah kita lewati bahwasannya lirraf'i arba'u alamatin. Untuk rafa' itu 4 tanda. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Mana itu? Naam, dhammah itu tanda asli. Rafa' itu dengan dhammah. Kemudian tanda penggantinya adalah wawu atau alif atau nun yang dikenal dengan subut nun. Ya kan? Yang dikenal dengan subut nun. Naam. Sekarang kita akan masuki pengganti dhammah yang pertama. Qala al-muallif wafaqahullah. Ya maksudnya muallif ini Syekh Malik Al-Mahdhari wafaqahullah. Niyabatul wawi 'ani dhammah. Naam, pengganti wawu dari dhammah maksudnya wawu menggantikan dhammah sebagai tanda rafa'. Wa ammal wawu fatakunu alamatan raf'i fi mawdhi'ain. Dan adapun wawu dia menjadi tanda rafa' pada 2 tempat. Menjadi tanda rafa' untuk 2 tempat atau pada 2 tempat. Nah, wawu kita perhatikan fi jam'il mudzakkar salimi wa ma humila 'alaihi. Sudah kami jelaskan barakallahu fikum wa ma humila 'alaihi itu maksudnya wa ma ulhiqa bih. Mulhaq bi jam' mudzakkar salim. Jadi wawu menjadi tanda rafa' pertama untuk jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim sudah kami jelaskan juga pengertiannya. Apa pengertiannya jamak mudzakkar salim? Na'am barakallahu fikum madalla 'ala aktsar min asnaini ma'ziyadatin fi akhiri al-waw wan-nun fi halatir rafa' wal ya' wan-nun fi halatay an-nasbi wal jarri fi halatay an-nasbi wal jarri, yaitu apa-apa yang menunjukkan lebih dari dua mudzakkar tadi ya, kemudian yang mana akhirannya adalah waw wan-nun ketika rafa' dan ya' dan nun ketika apa nasab dan jar. Jadi kalau jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan wawu niyabatan al-dhammah, nasabnya dengan ya niyabatan anil fathah, jarnya dengan ya niyabatan anil asrohan. Itu na'am barakallahu fikum. Contohnya ja'al muslimuna ra'aitul muslimina marartu bil muslimina. Na'am barakallahu fikum. Nah contohnya ini biar antum semakin paham. Ja'al muslimuna, muslimuna ini adalah jamak mudzakkar salim. Nah mufradnya apa? Muslimun. Boleh ya. Nah, ra'aitu al-muslimina. Marartu marartu bil muslimina. Oh ya. Kalau antum perhatikan situ rafa'nya dengan wawu kan. Nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Paham? Nah, ini namanya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu adalah enam kata jamak ya, yang menunjukkan lebih daripada enam dua tapi mudzakkar. Mudzakkar enggak nih? Mudzakkar. Kemudian diakhirin wawu dan nun ketika rafa', rafa' ini sebagai fa'il. Dan ya dan nun ketika nasab dan jar. Karena posisinya ja'al muslimuna, muslimuna sebagai fa'il. Muslimuna sebagai fa'il, yang namanya fa'il harus marfu. Ra'aitul muslimina, muslimina posisinya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih harus apa? Mansub. Marartu bil muslimina, bil muslimina, al muslimina di sini posisinya majrur dengan huruf ba. Paham ya? Nah, sehingga nanti kalau ditanya jamak mudzakkar salim rafa'i dengan wawu niyabatan 'anil dhammah. Nasabnya dengan apa? Wa 'alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah. Jarnya dengan apa? Naam wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan al-kasrah. Paham ya caranya ya? Kita lewati semuanya. Kemudian kata beliau wa mahmila alaih, dan yang diikutkan dengannya. Maksudnya ada isim yang bentuknya persis seperti jamak mudzakkar salim tapi bukan jamak mudzakkar salim yang dikenal dengan mulhaq. Apa definisinya? Mulhaq. Nah, mulhaq berjamak mudzakkar salim pengertiannya? Naam. Kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il mudzakkar salimi wa lam yastawfi syurutah. Semua yang datang bentuknya persis seperti jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi syaratnya. Karena termasuk syaratnya jamak mudzakkar salim seperti harus punya mufrad muslimun. Nah, di sana ada lafaz yang mirip seperti muslimun ini, seperti muslimuna, tapi dia tidak punya mufrad. Seperti apa? Bilangan puluhan. Mulai dari isruna sampai tis'un. Isruna, muslimuna, mirip enggak? Mirip. Tapi isruna enggak ada mufradnya. Isruna, isrun enggak ada. Kalau ini ada muslimuna, muslimun wa muslimun wa muslimun. Cuman orang Arab barakallahu fikum ringkas. Ja'al muslimuna, telah datang kaum muslimin. Berapa jumlahnya? Wallah alam. Tahu enggak antum jumlahnya berapa? Tahu enggak berapa yang datang? Wallah alam, enggak tahu kita. Cuman aslinya ja'al muslimuna itu bagaikan seakan-akan kita ucapkan ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun sampai akhir nanti. Cuman di dalam ilmu bahasa Arab mereka lebih condong meringkas. Apa kaidahnya? Naam, al-lughatul arabiyyatu mabniyyatun 'ala al-ikhtisar wa takhfif, itu kaidah yang sering kita jumpai. Wa illa ini boleh, ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimun sampai 1000. Capek enggak? Capek menja'al muslimun, selesai urusan. Ja'al muslimuna, telah datang kaum muslimin. Berapa jumlahnya? Mau 1 juta pun kaum muslimin. Tapi kalau antum kasih atof, kasih wawu itu, ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun, boleh enggak kita aslinya? Kalau boleh, boleh saja, tapi kan capek. Coba yang datang 1000. Nah, capek kan? Nah, tapi kalau ja'al muslimun walaupun 1 juta pun bismillah, muslimun. Mahfum ya, karena kaidahnya tadi apa? Nah, barakallahu fikum, al-lughatul al-arabiyyatu na'am mabniyyatun 'ala al-ikhtisar wa takhfif, kaidah. Nah, kaidah yang penting ini ya. Bahwa al-lughatu al-arabiyyatu mabniyyatun al-ikhtisar wa takhfif. Di bahasa Arab itu dibangun di atas ikhtisar ringkas wa takhfif ringan. Naam, al-lughatul arabiyyatu mabniyyatun 'ala al-ikhtisari wa takhfif. Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Jadi semakin ringkas mengeringkan orang semakin senang. Contohnya kan tadi dhahaba ana, diganti dhahabtu, selesai. Iya enggak? Akala ana, akaltu, singkat ringkas dengan dhamir muttasilan itu. Nah, barakallahu fikum. Mohon salin ya. Ja'al muslimani, telah datang dua orang muslim. Itu aslinya ja'a muslimun wa muslimun. Tapi kan panjang. Lebih baik diringkas dengan apa? Dengan kaidahnya. Mohon salin ya. Al-lughatu al-arabiyyatu mabniyatun 'ala al-ikhtisari wa takhfif. Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Nah, misalnya, na'am barakallahu fikum. Jadi bentuknya nanti akan datang yang namanya bentuknya seperti jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi syaratnya. Contohnya ini, ja'a 'ishruna, persis. Ja'a 'ishruna. Baik itu? Ya? 'Ishruna. Maratu 20. Seperti tadi itu. Cuman ini bukan jamak mudzakkar salim tapi apa? Mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Kullu ma jaa'a 'ala surati jam'il mudzakkar salim wa lam yastawfi syurutah. Semua yang datang bentuknya persis seperti jamak mudzakkar salim tapi tidak terpenuhi syaratnya. Paham soalannya ya? Naam, itu dikenal dengan apa? Dikenal dengan mulhaq. Wa ma humila alaihi wa ma ushiqa bih, dan yang diikutkan dengannya. Maksudnya diikutkan dari si i'rabnya Walaupun namanya beda, paham ya? Ini namanya bukan jamak mudzakkar salim, namanya apa? Akhmamat. Mulhaq bil jamak mudzakkar salim. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fikum, ini mudah sekali. Kita lihat nahnu. Ya nahnu kata beliau, wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. I'rabnya di bawah itu perhatikan. Wa yauma idzin al wawu harfu 'athfin. Yauma dzarfuz zaman muta'alliqun bi yafrah wa huwa mudhaf. Yauma mudhaf karena dzaraf itu harus mudhaf. Dzaraf itu nanti na'am barakallahu fikum pada asalnya na'am barakallahu fikum nanti dia akan menjadi mudhaf apalagi dzaraf makan dan semisalnya itu. Nah, nanti harus jadi mudhaf mudhaf ilaih. Kita lihat sini. Wa huwa mudhaf wa id. Nah, mudhafun ilaih mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin. Ya enggak? Nah, id itu kan asalnya kan dzarfun lima madha minaz zaman. Kalau idza dzarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Ewa. Jadi id di situ mudhafun ilaih mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin. Ya enggak? Naam. Tapi kenapa kok di kasrah wa yauma idzin? Ya, kenapa kok di kasrah kita wa inna ma kusira lil tiqa'is sakinain? Kenapa kok dia di sukun? Dikarenakan bertemunya dua sukun. Mana dua sukun? Sukun id sama sukun tanwin. Id. Naam. Id itu kan sukun. Kemudian sama sukun tanwin. Sukun tanwin terlihat sukun tanwin maksudnya sukun tanwin yang mana? Tanwin itu kan dua tanwin apa tanwin itu? Ungkapan tentang apa? Nun sukunan itu. Sehingga apa? Sehingga pertemunya antara dua tanwin. Tahu ya? Bertemunya dua sukun. Id itu sudah sukun bertemu dengan apa? Tanwin in, sukun, nun sukun yang di nah barakallahu fikum di akhir kata tapi apa? Diucapkan saja. Nah, wa yauma idzin. Wa yafrah fi'l mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib al-jazim 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Al-mu'minun. Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah. Wa 'alamat raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Wa nun wanun akh Muhammad wanun ingat enggak wanun akh Hizbullah ingat nunul musanna nunul jam' mudzakkar salim itu i'rabnya sama al mu'minun fa'ilun marfu'an bil fi'li wa 'alam tarfihi al wawu niyabatan dhammah li'annahu jam'u mudzakkarin salimun li'annahu na'am barakallahu fikum jam'u mudzakkarin salimun wan nun wan nun lama wan nun 'iwadun lit tanwin fi mufradihi. Jangan bingung nun yang ada pada musanna itu dihafal ya nunul musanna wa nunul jam'il mudzakkar salim iwadun an tanwin fi mufradihi rabnya itu ingat jangan tertipu dengan nun yang ada pada na'am barakallahu fikum amsalatul khamsah yadhhabani tadhhabani yadhhabuna tadhhabuna tadhhabina ada nun juga tapi nun di situ lain lagi kalau nun yang ada pada fi'il atau amsalatul khamsah tadi nun tanda rafa alamat rafa tapi kalau nun yang ada pada musanna atau jamak mutakas salim nun apa tadi nun iwadun an tanwin fi mufradihi pengganti dari tanwin ketika nah pada isim mufradnya. Pamusanya insyaallah ya ingat-ingat ya. Nah, ingat-ingat itu nam. Kemudian berikutnya. Wa ayyakum minkum 20 sabirun. Syahidnya 20. 20 mirip enggak dengan mu'minun? Mirip, tapi tidak bisa dikatakan 20 sebagai jamak mudzakkar salim. 20 di situ dikatakan mulhaq bi jamak mudzakkar salim. Isim yang diikutkan seperti jamak mudzakkar salim i'rabnya. Mafhum salah ya? Mulhaq namanya, mulhaqun. Naam. Kita lihat sini, naam, jadi karena mulhaq, naam barakallahu fikum, an alhaqa yulhiku ilhaqan, mulhaq mulhiqan itu, mulhaqun mulhiqun, nah ini mulhaq ini, mulhaq berarti yang diikutkan, jadi mulhaq bijama' mudzakkar salim, diikutkan seperti jama' mudzakkar salim, i'rabnya. Nah kita lihat, iyyakum minkum 20 sabirun, i'rabnya bawah itu, in harfu syartin jazimin, nanti akan kita lewati, karena in ini adalah huruf syarat, jazim menjazimkan karena jawazim nanti na'am barakallahu fikum akan kita lewati apa terbagi menjadi dua yang menjazimkan satu fi'il mudhari' dan yang menjazimkan dua fi'il mudhari' sudah kita lewati dalam jurumiyah kan Naam, itu ingat-ingat tadi diulang-ulang lagi. Naam, diulang-ulang lagi diimutsinkan. Naam. Tapi ini barakallahu fikum bukan isim tapi huruf. Ini adalah harfun bittifak. Karena sudah kita lewati yang menjazmkan dua fi'il mudhari' itu terbagi menjadi empat. Harfun bittifak, harfun al-asah, ismun bittifak, ismun al-asah. Ya enggak? Nah, nanti bisa dilihat sendiri dalam artikel yang sudah kami kumpulkan itu. Naam. Harfun bittifak in. Harfun secara kesepakatan para ulama adalah in. Harfun al-asah idma. Ya enggak? Kemudian ismun al-asah mahma. Ismun bittifak sisanya. Nah, nanti akan kita lewati dalam jawazim. Berikutnya barakallahu fikum, yakun fi'il syarti majzumun bi adati syarti. Fi'il syart ya yakun majzum ya kan? Naam. Fi'il syart majzumun bi in wa alam jazmihi as-sukun. Wa yakun mutasarrifun min kana an-naqisah. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Naam. Yakun ini pecahan dari apa? Pecahan dari kana. Kana yakunu kaunan. Paham ya? Cuman karena dia majzum, iyakun aslinya yakun. Karena itu aslinya. Aslinya kayak gini aslinya. Nah, barakallahu fikum. Yakunu, ya enggak? Yakunu. Marfu enggak ini? Karena kemasukan in syartiyah yang dia menjatuhkan langsung berubah menjadi gini. Apa yang terjadi? Naam, bertemu dengan sukun. Iyakun, dibuang wawu. Jadi tinggal yakun. Tapi dia tetap beramal seperti amalan kana. Apa amalan kana? Kana apa amalannya? Kerjaannya ngapain kana itu? Ada kana, ada inna, ada dhanna. Ingat ya? Apa kerjaannya? Antum? Nah, merofakkan isim menasabkan khobar. Merofakkan isim merofakkan isim isim menasabkan khobar. Zaidun qa'imun. Kemasukan kana atau kana. Zaidun qa'iman. Kita lewati kan? Nam al-ilmu nafi'un. Kana al-ilmu nafi'an. Seperti itu. Nah, sekarang yakun ini pecahannya. Tetap beramal juga. Kita lihat sini. Minkum jar majrur. Muta'alliqan bimahdhufi khabar kana muqaddam. Wa na'am. Minkum. Minkum ini adalah jar majrur. Mana huruf jar itu? Kafnya fi mahalli jarin majrur bimin. Nah, karena yakun ini butuh isim, butuh khabar. Nah, barakallahu fikum. Isimnya mana? Isimnya di situ ada isrun. Tapi diakhirkan. Aslinya kalau seandainya bukan ayat iyakun isruna minkum. Iyakuna nam iyakun apa? Isruna sabiruna minkum. Berarti minkum itu jar majrur. Dia punya keterkaitan dengan khabar yang didahulukan. Khabar untuk apa? Untuk yakun. Tapi dibuang. Takdirnya iyakun mustaqirran. Minkum isruna sabirun. Paham belum? Naam. Sekarang perhatikan. Isruna marfu' sebagai apa? Isim yakun. Diakhirkan itu kan? Butuh khobar enggak? Khobar itu sudah kita lewati. Ada jumlah, ada syibul. Jumlah. Syibul jumlah itu jar majrur sama dharaf. Ingat enggak? Naam. Yang namanya jar majrur sama dharaf itu kalau langsung khobar itu enggak boleh. Tapi muta'alik bi khobar yang dibuang. Punya keterkaitan dengan khobar mahdhuf. Jadi nanti minkum di situ jar majrur muta'alliqun bi khabari yakun mahdhuf muqaddam. Kenapa muqaddam didahulukan aslinya iyakun isruna minkum. Paham belum? Aslinya gini aslinya, susunannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya bukan ayat ya. Nah. In yakun isruna minkum. Nah, isruna marfu' dia sebagai isim apa? Kana. Isim kana masalah isim yakun masalah macam apa ya? Nah, khabarnya mana? Jar majrur ini kan muta'alliq dia. Enggak boleh minkum khabar itu. Minkum di rabbun min harfu jarrin mabni sukun lam al-i'rab wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-dhammi fi mahalli jarrin majrur min wa mim 'ala alamatul jam' wal jar wal majrur. Ingat-ingat caranya. Wal jar majrur atau wasibul jumlah muta'alliqun bi khabar yakun mahdhuf taqdiruhu ka'inan aw mustaqirran. Ya enggak? Takdiran masuk juga karena yakun merafakan isim menasabkan khabar. Ya khabarnya masuk juga. Nah, cuman dibalik sekarang. In yakun minkum isruna sabirun, ya caranya mudah sekali. Tinggal dibalik aja. Nah, barakallahu fikum. In yakun minkum ishruna ini sebagai apa? Isim ana muakhar. Muakhar nanti akhir kan? Seharusnya depan. Ya enggak? Lah khabarnya mana? Nah, enggak usah bingung. Minkum ini berarti sibun jumlah atau jamak majrur muta'alliqun bi khabar yakun mahdhuf muqaddam. Dia punya keterkaitan dengan khabar yakun yang dibuang dan didahulukan. Didahulukan dengan khabar ini berarti ewa, takdirnya kainan au mustaqirran. Ada gambaran belum, antum? Ada gambaran? Ya, na'am, barakallahu fiik. Seperti itu, mudah sekali. Kemudian sabirun sebagai apa? Sabirun na'at untuk isrun. Na'at untuk apa? Isrun wa na'atun 'alal marfu' marfu'un mislahu. Dan na'at atau mensifati sesuatu isim yang marfu' itu dia juga marfu' yang semisalnya. Ja'a rajulun karimun. Harus sama. Telah datang seorang lelaki yang mulia. Ya, seringnya kalau na'at itu dengan yang. Nah, wah. Itu enggak boleh ja'a rajulun kariman. Ja'a rajulun karimin enggak boleh. Ja'a rajulun karimun. Namanya ini juga itu isruna sabirun. Enggak boleh isruna sabirin. Isruna sabirin. Sabiron enggak boleh. Sabirun karena isruna mulhaq bil jam' mudzakkar salim. Paham belum? Sabiruna marfu sama marfu tanda rafa'nya mawu. Paham belum? Cuman isruna i'rabnya tadi isruna i'rabnya isim yakun muakhar marfu'un wa 'alamat rafihi al waw niyabatan dhammah li'annahu mulhaq bil jam' mudzakkar salim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum li'annahu mulhaq bil jam' mudzakkar salim. Paham belum ini? Berikutnya, wa bil asma'i sittah. Naam, pada asma'u sittah karena di dalam jurumiyah cuma asmaul khamsah, abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka dzumalin. Abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka dzumalin. 5. Nah, di dalam mutamimah asma'u sittah, isim-isim yang 6. Wa ya abuka wa akhuki wa hamuka wa fuka wa hanuk. Ya, yaitu abuka bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, wa fuka mulutmu, wa hanuk. Hanuk ini pada asalnya na barakallahu fikum. Nah, disebutkan sini sesuatumu, maksudnya itu kemaluanmu. Paham ya? Ya memang sebutan seperti itu. Karena maknanya asalnya apa? Naam, nomor 1, perhatikan nomor 1 tata laki nomor 1 halaman 35 itu. Naam, taqul hadha hanuk ay syai'uka. Syai'uka sesuatumu. Karena itu kinahnya aja biar enggak terlalu jorok gitu loh ya. Naam, aslinya kemaluanmu tapi kan dibilang syai'uka sesuatumu itu. Paham ya? Naam. Nah, kalau bahasa Jawanya apa Mamat berarti? Anumu gitu loh, paham ya? Nah, ini kan cuman istilah bahasa saja, cuman dikinayahkan itu biar enggak terlalu jorok itu loh, paham ya? Nah, kalau kita bilang kemaluanmu kan terlalu jorok. Kita dalam artian terlalu na'am barakallahu fikum vulgar ya istilahnya. Nah, kita katakan kata beliau syai'uka sesuatumu. Hadza asluhu, ini adalah asalnya. Tsumma kannau bihi amma istakbah at-tasrih bismihi hatta ghaliba alaihi. Hatta ghalaba alaihi. Artinya kemudian mereka mengkinayahkan menggunakan lafaz han itu untuk sesuatu perkara yang kalau disebutkan atau terang-terangan itu dianggap jelek. Nah, dianggap kurang sopan penyebutannya secara terang-terangan. Nah, karena aslinya artinya kemaluan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kan nabihi amma yustakbah bi nam at-tasrih bismihi. Nah, yaitu akhirnya mereka mengkinayahkan menggunakan lafaz tersebut tentang ungkapan tentang sesuatu yang apa? Yang kalau terang-terangan itu dianggap kurang baik atau kurang sopan istilahnya, paham ya? Nah, atau istilah dianggap jelek, maksudnya karena mereka mengikutkan ini. Yang jelas Hanuka ini masuk dalam asma sittah, cuma nanti ada syarat-syarat tersendiri yang perlu diperhatikan dan bahasa masa asma sittah syarat-syaratnya nanti ada satu persatu yang disebutkan nanti. Nah, barakallahu fikum sama beliau al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-Ma'ruf bil Hattab. Nah, mengenai syarat-syarat asmaul sittah nanti akan disebutkan na barakallahu fikum pada tempatnya nanti. Naam. Tapi tidak masalah nanti kami nukilkan juga na barakallahu fikum syarat-syaratnya. Naam. Kalau tidak salah disebutkan ya. Disebutkan untuk mengenai apa? Mengenai syarat-syarat asmaul sittah. Karena syarat-syaratnya globalnya sebelum naam barakallahu fikum sebelum kita sampai pada syarat-syarat yang disebutkan oleh muallif, kita sebutkan Atau kita baca dulu, abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa hanuk wa dumalin nahu qala abuhum. Nah, jadi yang dirafa' dengan wawu itu adalah jamak mudzakkar salim dan yang serupa dengan jamak mudzakkar salim. Yang kedua pada asma'u sittah, kalau dalam jurumiyah asma'ul khamsah. Paham ya? Cuman ini asma' sittah ditambah dengan lafaz hanuka. Paham ya? Nah, contohnya adalah qala abuhum. Qala, arif qala. Qala fi'il madhi mabni 'ala al-fath kama halla lahu al-i'rab. Abuhum, abu. Abu. Fa'il maf'ul bil fi'li wa 'alamat raf'i al-waw. Niyabatan 'an ad-dhamma. Wa huwa li'annahu min al-asma'i sittah. Na'am. Ayo. Hum mudafun ilayhi. Dhamirun. Abu mudhaf terus, setelahnya? Mudhaf. Mudhaf ini. Irab dulu. Abu mudhaf, kemudian setelahnya apa irabnya? Antum tadi nyebutkannya bagaimana? Abu fa'il marfu'un bil fi'li wa alamat rafi'i al-waw niyabatan 'anil dhamma. Ya anahu. Asma'i sittah wa huwa mudhaf. Ayo, terus? Hum. Huwa mudhaf. Wa hum itu? Hum itu domir semuanya atau cuma haknya saja? Berarti wal ha itu taranya. Ha domir mutafil mabniun ala ad-dhammi fi mahali jarri mudhaf ilayhi. Ya wa? Alamatul jam'. Naam, alamatul jam' ahsan. Paham caranya gitu ya? Naam barakallahu fikum. Berikutnya, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Syahidnya di sini wa akhuhu. Karena Yusufu diri itu marfu, wawunya wawu ataf itu wawu akhuhu dan saudaranya, ya enggak? Nah, sedangkan kalau yang diikuti itu marfu, berarti yang mengikuti harus marfu, berarti nanti akhuhu ma'tufun ala Yusuf, wal ma'tuf ala al-marfu marfu'un misluhu atau marfu'un mislahu, paham ya? Nah, wa alam tarafhi al-waw niyabatan dhamma li anna min asma' sittah wa huwa mudhaf wal ha. Ingat-ingat, enggak boleh wa hu itu enggak boleh ya. Wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Sudah selesai. Paham salah ya? I'rabnya nanti kalau antum murojaah sendiri, di murojaah sendiri nanti ya. Itu antum lihat bawahnya itu i'rabnya semua ada. Jadi harus sering-sering baca-baca sendiri kayak gitu caranya biar apa? Biar semakin melekat dan maklumatnya banyak. Nanti tidak harus ana sebutkan satu persatu tapi antum bisa lihat di bawahnya i'rabnya semuanya ada. I'rabnya semuanya ada. Naam. Berikutnya waja'a hamuka wa hadza fuka wa hanuk. Ini semuanya nah barakallahu fikum masih berkaitan masalah marfu. Intinya asma'u sittah itu rafa'nya dengan wawu. Nah, wawu itu bukan tanda rafa' asli, tapi hanya tanda rafa' pengganti saja. Yang tanda rafa' asli adalah apa? Dhammah. Paham ya? Wawu itu sekedar pengganti saja. Oleh karena itu nalwa i'rab nanti wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah. Tanda rafa'nya adalah wawu pengganti dari dhammah. Harus ada lafaz seperti itu biar tahu gitu loh sebenarnya bahwasanya wawu itu bukan tanda asli nam. Bukan tanda asli untuk apa? Untuk rafa' tadi nam. Wa innahu ladzu ilmin wa innahu ladzu ilmin. Inna sudah kita lewati dalam jurumiyah amalannya apa? Akhisbullah. Inna. Naam. Balikan daripada kana. Kalau kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudara perempuannya itu amalnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Zaidun qa'imun dikasih kana, kana Zaidun qa'iman. Merafa'kan isim menasabkan khabar. Tapi kalau inna amalannya balikannya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim merafa'kan khabar. Zaidun qa'imun dimasuki inna. Inna Zaidan qa'imun. Paham ya? Semuanya akan kita lewati cuman sudah pernah lewat dalam jurumiyah. Nah, bahasanya inna itu juga punya saudara-saudara perempuan. Berikutnya, innahu wal ha dhamirun muttasilun mabni dhamm fi mahali innahu. Sudah tahu kegunaannya harus tahu juga i'rabnya. Ya, sebagai ayo. Paham ya? Kalau sudah tahu hukumnya, sudah tahu kegunaannya, harus tahu juga i'rabnya biar enggak bingung. Paham ya? Jadi wal ha dhamirun muttasilun mabni dhamm fi mahali nasbin isim inna. Paham ya? Lah mana khabarnya? Berikutnya, ladzu ilmin lamnya itu lam taukid. Lam di situ lam taukid. Lam yang masuk pada khabar inna di situ adalah lam taukid atau dikenal juga lamul ibtida atau dikenal juga lam muzakhlaqah, muzakhlafah. Nah, namanya beda-beda. Nah, barakallahu fikum, namanya beda-beda. Nah, kalau lam taukid juga sama aja, itu lam taukid menguatkan itu asalnya. Dzu, nah itu syaitnya. Dzu sebagai khabar inna marfu'un wa alamat rafi'i al-wawu niyabatan 'anil dhammati la annahu min al-asma' sittah wa huwa mudhaf 'ilmin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarhi kasratun zahiratun 'ala akhirih. Paham salah ya? Nah, barakallahu fikum, kasratun zahiratun na barakallahu fikum ala akhirih aw fi akhirih. Naam. Mafhum insyaallah ya? Ya, na barakallahu fikum. Itu. Jadi sudah kita selesaikan mengenai apa? Wawu sebagai pengganti daripada dhammah pada berapa tempat? Dua tempat saja, yaitu di asma'is sittah di tabi'in wa ma humila 'alaih aw wa ma ulhiqa bih. Paham ya? Pada dua tempat tadi ya, pada jamak mudzakkar salim ma ulhiqa bihi dan pada asma'us sittah. Paham ya? Dua-duanya itu dirafa' dengan wawu, dinasab dengan alif. Nah, barakallahu fikum, kalau jamak mudzakkar salim dengan mulhaqnya itu dirafa' dengan wawu, dinasab dan dijar dengan ya. Tapi kalau asma'us sittah nanti rafa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Itu semuanya sudah kami sebutkan dalam selembaran yang sudah difotokopi dulu itu, yang sudah difotokopi tinggal dihafalkan saja. Nah, barakallahu fikum. Mafhum ya? Insyaallah taala besok kami sebutkan syarat-syarat di sini, ingatkan. Nah, barakallahu fikum, karena waktunya sudah habis. Insyaallah besok nah kita sebutkan syarat-syarat daripada asmaus sittah. Karena ada syarat-syaratnya ya. Syaratnya pertama harus nanti kita tulisnya besok ya. Pertama syaratnya harus apa? Antakuna mudzafatan harus mudzaf. Yang kedua antakuna mukabbaratan harus mukabbarah. Harus isim yang besar bukan isim kecil. Karena ada isim yang mukabbarah dan musaghharah yang kecil, dikecilkan ada. Karena untuk masalah tasghir besok juga ada penyebutannya. Kemudian antakuna na'am barakallahu fikum nam mufradatan harus mufrad dia. Kemudian antakuna idhafatuha ila ghairi ya mutakallim. Mudhaf benar mudhaf harus mudhaf, tapi syaratnya mudhafnya tidak boleh kepada ya mutakallim. Karena kalau mudhaf ya mutakallim nanti masuk dalam harokat yang muqaddarah enggak nampak. Nah, kemudian syarat untuk fu harus apa? Kosong dari mim. Karena fu kalau ada mimnya famun itu lain tanda rafa'nya dengan dhammah. Kemudian yang berikutnya adalah antakuna dhu bimakna sahib. Dhu ini maknanya sahib. Dhu malin berarti sahibu mal. Dhu malin berarti orang yang memiliki harta. Sahibu malin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sudah kita lewati semuanya. Insyaallah taala nanti syarat-syarat tambahan akan menyusul dan insyaallah kami tuliskan besok di hafal. Nah, barakallahu fikum, dalam artian besok kami tuliskan antum hafal setelahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.